Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد اخوانا في الدين اعزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan persaksian. Yang terakhir kita sampaikan, wajib bagi saksi untuk bersaksi dengan sebenar-benarnya, walaupun kepada manusia yang terdekat dengannya. Tidak boleh dia pilih kasih, ya. Walaupun kepada kedua orang tua, walaupun kepada kerabat-kerabat, hendaklah bersaksi dengan sebenar-benarnya. Walaupun dengan persaksian tersebut merugikan orang-orang terdekatnya. Kejujuran, kebenaran lebih diutamakan dibandingkan hubungan dekat dengan kerabat-kerabatnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau 'ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak keadilan sebagai para saksi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kepada diri-diri kalian atau kedua orang tua dan kerabat-kerabat kalian. Allah perintahkan supaya kita menjadi para penegak keadilan. Menjadi saksi dengan jujur, dengan sebenar-benarnya, walaupun kepada diri kita. Kalau diri kita salah, ya hendaknya kita mengaku salah. Ya. Begitupun kepada kedua orang tua atau kepada kerabat-kerabat. Yang kelima, tuqbalu syahadatu ala syahadah. Li'anna al-hajata tad'u ila dzalika. Diterima persaksian di atas suatu persaksian. Kenapa? Dikarenakan kebutuhan menuntut hal itu. Walakin bi syarti ta'adduri suhudil asli. Akan tetapi dengan syarat berhalangannya, udhurnya, para saksi asal. Lima rodin, dikarenakan sakit, au mautin, atau dikarenakan meninggal dunia, au ghairihima, atau selainnya. Ma subuti adalati syahidil asli wal far'ima'an. Dengan tetapnya keadilan saksi utama dan saksi pengganti. Ya. diterima ya saksi, persaksian di atas persaksian. Ya. Maknanya tadi terima saksi pengganti terhadap saksi utama. Apabila saksi utama itu uzur berhalangan untuk menjadi saksi, apakah dikarenakan sakit atau dikarenakan meninggal dunia? Dengan syarat saksi utama dan saksi pengganti kedua-duanya memiliki sifat adil. Nah, yang keenam, la tuqbalu syahadatuz zur. Tidak diterima persaksian dusta. Wa huwa al-kadhib. Az-zur adalah kedustaan. Wa hiya min al-kaba'ir. Persaksian dusta termasuk di antara dosa-dosa besar. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fajtanibur rizza min al-awsan wajtanibu qaulaz-zur. Jauhilah oleh kalian ar-rizza min al-awsan, najis dari berhala-berhala, patung-patung. Wajtanibu qaulaz-zur, dan jauhilah oleh kalian ucapan dusta. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya menjauhi ucapan dusta. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, tentu saja wa Rasulullah. Qala al-israku billah wa uququl walidain. Rasulullah mengatakan dosa-dosa besar adalah al-israku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian. Rasulullah kemudian duduk di mana sebelumnya bersandar. Ya. Bersandar kemudian duduk. Wa qala ala wa qulu zur. Rasulullah mengatakan, ingatlah, hati-hatilah dari ucapan dusta. Ya. Menunjukkan peringatannya sangat keras terhadap perbuatan ini. Sampai ketika Rasulullah bersandar, langsung duduk. Kemudian mengucapkan kalimat tadi. Ala wa qulu zur. Dan berkata yang lain, wa syahadatuz zur. Hati-hati kalian dari persaksian dusta. Qala fama zala yukarriruha hatta kulna laytahu sakata. Rasulullah terus mengulang-ulang kalimat tadi, ala wa qulu zur, ala wa qulu zur. Terus diulang-ulang oleh Nabi SAW. Supaya teringat, supaya menjadi peringatan yang keras tentang bahaya dari perbuatan tersebut. Rasulullah terus mengulang-ulang sampai kami mengatakan, laitahu sakata. Duhai kiranya beliau berhenti. Ya. Rasulullah mengulang-ulang kalimat ini, dikatakan tadi, ya, sangat bahayanya ucapan dusta, sangat bahayanya persaksian dusta. Ya. Sehingga diingatkan berulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, la yajuzu lisyahidi akhdul ujrati ala adai syahadah. Tidak boleh bagi saksi mengambil bayaran atau upah ya, atas penyampaian persaksiannya. Nah, tidak boleh mengambil bayaran. Lakin lau ajiza anil masjid ila mahali adai syahadah, falahu akhdu ujrati rukub. Akan tapi kalau dia tidak mampu, ya, berjalan ke tempat menyampaikan persaksian, maka boleh dia mengambil biaya transportasinya. Ya. Nah, dari rumahnya misalkan jauh ke tempat persaksian. Ya. Kalau jalan capek, lelah. Ya. Kemudian ada yang memberikan biaya transportasi sebagai saksi. Maka tidak mengapa mengambilnya. Ya. Tapi kalau bayaran itu bayaran yang sifatnya, nah, bayaran terhadap persaksian, maka tidak boleh bagi saksi untuk mengambil bayaran tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang kita bacakan sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Sebagai saksi karena Allah. Ya. Nah, jadi naklah menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena untuk mendapatkan bayaran yang tinggi ketika dia bersaksi. Nah, sehingga di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan persaksian, hendaknya atau tidak boleh bagi saksi untuk mengambil bayaran dalam menunaikan persaksiannya. Kecuali kalau dia tidak mampu, ya, untuk berjalan ke tempat menunaikan persaksian, maka boleh dia mengambil biaya transportasi. Ya. Yang ke-8, adadu syuhud yakhtalifu bikhtilafil masyhudi bih. Jumlah saksi-saksi berbeda sesuai dengan perbedaan kasus yang dipersaksikan. Fazzina wal-liwat la yukbalu fihima aqallu min arba'ati syuhudin min ar-rijal. Dalam kasus perzinahan, homoseksual, tidak terima padanya kurang dari 4 orang saksi dari kalangan laki-laki. Yeah. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada. Yeah. Mengapa mereka yang menuduh tidak mendatangkan padanya 4 orang saksi terhadap kebohongan yang mereka lakukan? Yeah. Di sini menunjukkan bahwasannya persaksian terhadap kasus perzinahan minimalnya 4 orang saksi. Yeah. Begitu juga para ulama mengkiaskan dengan riwayat, yeah, homoseksual melakukan hubungan laki-laki dengan laki-laki lagi. Ini pun minimalnya ada 4 orang saksi dari kalangan laki-laki. Amma baqiyatul hudud kasaraqati wal qadafi. Adapun hukuman-hukuman yang lainnya, seperti hukuman bagi pencuri, orang yang menuduh orang lain berzina, wa kadzalika ma laysa bimal, begitu juga perkara yang berkaitan tidak berkaitan dengan harta, wala yufsadu bihil mal, dan perkara yang tidak ditujukan dengannya untuk mendapatkan harta, wa kana mimma yatli'u 'alaihi rijal fil ghalib, dan di antara perkara-perkara yang secara umum diketahui oleh para lelaki, kan nikahi wa talaqi wa raj'ah wa dihar wa nasabi wal wakalah wal wasiyah, seperti nikah, talak, rujuk, zihar, nasab, al wakalah, perwakilan, wasiat, wa nahwi dzalika dan yang lainnya, fa yuqbalu fiha syahidani min ar-rijal. Maka terima padanya dua orang saksi dari kalangan laki-laki. Ya. Ini dalam persaksian masalah nikah, talak, rujuk, zihar dan semisalnya. Wala tuqbalu fihi syahadatun nisa. Tidak terima padanya persaksian perempuan. Ya. Kalau dalam masalah yang disebutkan tadi, nah, tidak terima padanya persaksian perempuan. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fir raja'ah, dalam masalah rujuk, wa ashidu dawai adli minkum. Maka persaksikanlah oleh dua orang yang adil di antara kalian. Nah, fayuqasu alaihi sa'iru madzukir. Dikiaskan kepadanya semua yang disebutkan tadi. Ya, persaksian dalam masalah talak, rujuk, nikah, tadi nasab, dihar, wakalah, wasiyah. Nah, minimalnya dua orang saksi. Ya. Fa'innahu laysa bimal, dikarenakan akad-akad tersebut. Ya. Atau perkara-perkara tadi bukanlah perkara yang berkaitan dengan harta. Nah, wala yuqsadu bihil mal, dan tidak ditujukan dengannya untuk mendapatkan harta. Fa asbahal uqubat. Ya. Sehingga menyerupai al-uqubat, hukuman-hukuman. Nah, sehingga minimalnya saksi dua orang dari kalangan laki-laki. Dan tidak terima persaksian perempuan. Ya, dalam masalah-masalah yang disebutkan tadi. Amal mal wa ma yuqsadu bihil mal. Adapun yang berkaitan dengan harta dan yang ditujukan dengannya untuk mendapatkan harta, kal bai'i wal ijarah, seperti jual beli, sewa menyewa. Nah, ya. Wal ajal wal qardi, ya, sewa menyewa. Nah, atau utang piutang, pinjam meminjam, warohan, penggadaian, wal wadi'ah, titipan, wa nahwi dzalika min al-'uqudil maliyah, dan lain sebagainya di antara akad-akad yang berkaitan dengan harta, fa yuqbalu fihi syahadatu rajulaini aw ar-rajulu wa imra'atain, diterima padanya persaksian dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ya. Ini kalau berkaitan dengan masalah-masalah ya, harta atau yang ditujukan dengannya untuk mendapatkan harta. Maka yang menjadi saksi minimalnya dua orang dari kalangan laki-laki. Atau kalau tidak, boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Persaksikanlah ya dua orang dari laki-laki kalian. Dalam masalah hutang, piutang di antaranya. Nah, fa illam yakuna rajulaini, dan kalau tidak ada dua orang laki-laki yang menjadi saksi di antara kalian, fa rajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada, maka boleh dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kalian ridhoi sebagai saksi. Nah, ya, ini kalau tidak ada. Nah, dua orang laki-laki, maka boleh dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Nah, sekali lagi ini persaksian berkaitan dengan harta. Ya, atau yang ditujukan dengannya harta. Apakah akad jual beli, sewa menyewa, nah, pinjam meminjam, penggadaian, titipan dan semisalnya. Wa yuqbalu aydan fil mal wa ma yuqsadu bil mal syahadatu rajulin wahidin wa yaminul mudda'i li qada'in nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Diterima juga persaksian yang berkaitan dengan harta yang dan yang ditujukan dengannya untuk mendapatkan harta, persaksian satu orang laki-laki disertai dengan sumpah orang yang menuduh. Dikarenakan Nabi SAW memutuskan suatu kasus, suatu perkara dengan hal tersebut. Yeah. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya kasus-kasus yang tidak berkaitan dengan harta, yeah, dan juga tidak ditujukan dengannya untuk mendapatkan harta, yeah, seperti nikah, talak, rujuk, dihar, nasab. Nah, maka disyaratkan minimalnya dua orang saksi laki-laki, yeah, dan dia terima persaksian seorang perempuan. Nah, beda halnya kalau kasus yang berkaitan dengan harta, yeah, atau yang ditujukan dengannya untuk mendapatkan harta dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, penggadaian dan semisalnya, yeah, maka jumlah saksi dua orang saksi dari kalangan laki-laki. Kalau tidak ada, boleh ya, satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Nah, kemudian boleh juga saksinya satu orang laki-laki disertai dengan sumpah orang yang menuduh. Ya, kalau ternyata saksinya hanya satu orang saja, bisa dijadikan sebagai acuan, sebagai saksi, tapi disertai dengan sumpahnya orang yang menuduh. Nah, amma ma la yattali'u 'ala rijal fil ghalib, adapun perkara-perkara yang secara umum tidak dilihat, ya, oleh para lelaki, kaum lelaki, ka'uyubin nisa al-masturah, seperti aib-aib yang ada pada perempuan yang tertutupi, ya, wasuyubah wal bikarah, nah, berkaitan dengan tidak perawan atau masih perawan statusnya, wal wiladah, kelahiran, war wada', penyusuan, wastihlal maulud, ya, tangisan bayi ketika lahir, wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya, wa tuqbalu fihi shahadatun nisa munfaridat, maka terima padanya persaksian, ya, para perempuan walaupun menyendiri. Nah, wa takfi imra'atun wahidatun Allah, dan cukup persaksian oleh satu orang perempuan yang adil dalam masalah-masalah yang secara umum tidak dilihat, tidak diketahui oleh para laki. Ya, seperti tadi berkaitan dengan aib-aib pada perempuan yang tertutupi, ya, atau berkaitan dengan status perawan atau tidak perawan, status kelahiran atau penyusuan. Nah, maka walaupun satu orang perempuan, kalau dia adil, diterima persaksiannya. Nah, sebutkan kisah dua orang sahabat Nabi SAW, ya, menikah si A dengan si B. Nah, kemudian datang seorang perempuan yang menyatakan bahwasannya, kedua suami istri ini aku menyusuinya ketika dia kecil. Nah, dan maksudnya kedua suami istri ini ternyata saudara saudari sepersusuan. Ya. Nah, datang kepada Nabi SAW. Ya. Rasulullah memerintahkan untuk berpisah antara kedua suami istri ini. Padahal yang menjadi saksi ketika itu hanya satu orang perempuan saja. Nah, ini menunjukkan atau diambil kaidah atau kias perkara-perkara yang tidak dilihat oleh kaum laki-laki secara umum. Ya. Maka, nah, persaksian padanya, ya, bisa dicukupkan dengan satu orang perempuan. Nah, satu orang perempuan diambil persaksiannya dalam masalah-masalah tersebut. Dan diterima persaksiannya dalam masalah-masalah tersebut. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal satu atau dua poin lagi berkaitan dengan masalah hukum-hukum persaksian, dan selesai dari kitab yang kita bahas ini insyaallah. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Tinggal dua perkara lagi berkaitan dengan hal ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Wa ila huna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.